السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الحمد لله، sebagaimana sudah kita pelajari pada pertemuan yang sebelumnya, pada alhamdu terdapat makna yaitu wasful mahmud bil kamal ma'al mahabbah wa ta'zim, mensifati yang dipuji dengan sifat kesempurnaan diiringi cinta dan mengagungkannya. Jadi itulah definisi alhamdu, wasful mahmud, mensifati yang dipuji bil kamal, dengan sifat kesempurnaan, ma'al mahabbah wa ta'zim, diiringi cinta dan mengagungkannya. Kata-kata bil kamal dalam definisi alhamdu ini menunjukkan sebab pujian, bahwasanya sebab pujian adalah kesempurnaan yang dipuji, baik kamal dzati, kesempurnaan dzat, maupun kamal wasfi, kesempurnaan sifat, maupun kamal fi'li, kesempurnaan perbuatan Allah, kalau yang dipuji Allah Ta'ala. Oleh karena itu, namanya memuji Allah tidak hanya terkait ketika mendapatkan nikmat yang besar yang baru, karena memberi nikmat itu hanya satu dari sekian bentuk kesempurnaan Allah, yaitu tepatnya pada kamalul fi'li. Kamalul in'am, kesempurnaan memberikan nikmat kepada hambanya, itu satu dari bagian dari kamalul fi'li. Ada di sana masih kamalul dhati, ada di sana masih kamalul wasfi. Jadi salah ketika seorang memuji Allah hanya ketika mendapatkan nikmat yang besar, yang baru. Alhamdulillah saya dapat uang, rezeki nomplok. Tetap kita tertuntut memuji Allah walaupun tidak sedang mendapatkan kenikmatan besar yang baru. Karena Allah dipuji berdasarkan kesempurnaannya, baik itu kesempurnaan zat, sifat, maupun perbuatan. Dan dalam alif lam pada alhamdu ini jenisnya adalah lil istighraq, yaitu yang menunjukkan cakupan seluruh bentuk puji-pujian yang maha sempurna dari segala sisi, yang tidak ada aib sedikit pun. Nah, ini namanya apa? Namanya alif lam lil istighraq. Oleh karena itu dalam menerjemahkan alhamdu itu segala bentuk puji-pujian, karena memang beralif lam lil istighraq. Kemudian lillah pada kata lillah ini terbagi menjadi huruf lam dan Allah, dan lafadz Allah maksudnya, sehingga kalau digabungkan menjadi lillah. Lam pada lillah ini lil istihqaq wal ikhtisas, menunjukkan istihqaq, hak istihqaq, dan menunjukkan ikhtisas, pengkhususan. Maksudnya bahwasanya segala bentuk puji-pujian yang tidak ada aib dari sisi manapun, yang sempurna dari segala sisi, hanya haknya Allah dipuji seperti itu, dan hanya khusus bagi Allah Ta'ala. Lil istihqaq, hak, dan ikhtisas, khusus. Itu diantara pelajaran yang kita dapatkan pada pertemuan yang terdahulu. Kemudian kita lanjutkan. Alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq, yang mengutus rasulnya dengan membawa ilmu nafi' dan amal saleh. Begitu terjemahannya. Alladhi, yang arsala, mengutus rasulahu, rasulnya, bil huda, dengan membawa ilmu nafi', wa dinil haq, dan amal saleh. Dinil haq ditafsirkan dengan amal saleh. Dikarenakan di antara sebab pujian adalah kesempurnaan in'am Allah, yaitu Allah Maha Sempurna dalam memberikan nikmat-Nya kepada hamba-hambanya, maka pantaslah penulis setelah mengucapkan alhamdulillah kemudian mengucapkan irsalur rasul, kenikmatan pengutusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Karena dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kenikmatan yang sangat besar. Jadi dengan demikian hubungan petikan kata alhamdulillah dengan kalimat sesudahnya alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, ini hubungannya adalah hubungan sebab dan akibat. Jadi seolah-olah penulis memberikan menunjukkan satu faedah ilmiah. Mengapa Allah dipuji dengan segala bentuk pujian? Di antaranya sebabnya adalah karena Allah telah mengutus seorang rasul kepada kita membawa yaitu ilmu nafi' dan amal saleh. Begitu. Kemudian ikhwan fillah, perlu diketahui bahwasanya namanya memuji Allah ini adalah sebuah faktor yang sangat penting dalam dasar, dalam membangun dasar ubudiyah kita, dasar peribadatan kita. Mengapa demikian? Karena kata Ibnu Qayyim rahimallahu taala bahwasanya pokok peribadatan itu ada dua. Yang pertama hubbun kamil, cinta yang sempurna kepada Allah, dan dzullun tam, dan merendahkan diri yang sempurna kepada Allah kalau menyembah Allah. Sementara hubbun kamil, dasar yang pertama ini, kecintaan kepada Allah yang sempurna, itu bisa didapatkan dengan banyak-banyak mengingat nikmat Allah dan memujinya. Oleh karena itu penting sekali muji Allah Ta'ala, mengingat-ingat nikmat-Nya, dan kita muji Allah Ta'ala dalam rangka untuk mengokohkan pokok peribadatan yang pertama ini, hubbun tam atau hubbun kamil, kecintaan yang sempurna. Kemudian arsala rasulahu, yang telah mengutus rasulnya. Rasul adalah seorang pria, definisi rasul, seorang pria merdeka yang mendapatkan wahyu berupa syariat atau kitabullah dan diperintahkan untuk menyampaikannya kepada kaum yang menyelisih agama yang dibawanya. Ini ciri khas rasul. Seorang pria merdeka, bukan budak, yang mendapatkan wahyu berupa syariat ataupun kitabullah. Kemudian ciri khas ketiganya apa? Diperintahkan untuk menyampaikan kepada siapanya ini? Yaitu kepada kaum yang menyelisih agama yang dibawa oleh rasul tersebut. Inilah yang menjadi letak perbedaan dengan nabi. Walaupun ada perselisihan pendapat di antara ulama, namun pendapat yang terkuat adalah yang saya sampaikan ini, antara perbedaan antara rasul dan nabi. Kalau nabi, sebetulnya kalau mau dijelaskan dalilnya ada, namun lebih luas nantinya penjelasannya. Seorang pria merdeka, ini nabi ya, yang mendapatkan wahyu, masih sama dari kriteria ini dengan rasul. Tetapi mulai berbeda pada yang kedua ini, ciri khas yang ketiga ya. Yang pertama kan seorang pria merdeka, kemudian mendapatkan wahyu, masih sama dengan rasul tadi. Yang ketiga ini mulai tidak diperintahkan untuk menyampaikannya atau diperintahkan untuk menyampaikannya. Jadi ada nabi yang diperintahkan untuk menyampaikan ajaran yang terdapat dalam wahyu yang didapatkan dari Allah. Ada yang tidak diperintahkan, ada yang diperintahkan untuk menyampaikannya. Kalaupun diperintahkan untuk menyampaikannya, perbedaan berikutnya dengan Rasul, maka Nabi, seorang Nabi diperintahkan untuk menyampaikannya kepada kaum yang menerima dakwahnya. Jadi kaum yang menerima dakwahnya, bukan kaum penentang dakwah. Kaum penentang dakwah tugasnya berat. Maka ketika didapatkan sebuah kaum sudah menyimpang dari ajaran Rasul sebelumnya, misalnya pada masa di tengah-tengah para Rasul, sudah menyimpang, sudah mulai menentang dakwah Rasul sebelumnya, maka tugas untuk mendakwai kaum yang menentang dakwah dari ajaran Allah ini adalah tugas seorang Rasul. Adalah tugas seorang Rasul. Jadi Nabi adalah seorang pria merdeka yang mendapatkan wahyu, tidak bisa tidak diperintahkan untuk menyampaikannya, atau diperintahkan untuk menyampaikannya namun kepada kaum yang menerima dakwahnya. Kemudian berikutnya, bilhuda wa dinil haq. Bilhuda wa dinil haq. Bilhuda maksudnya adalah ilmu yang bermanfaat, petunjuk, ilmu yang bermanfaat. Adapun wadinil haq adalah amal saleh. Liyudhhirahu 'alad-dini kullihi. Liyudhhirahu, untuk meninggikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hu itu kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 'Alad-dini kullihi, di atas seluruh agama selain agama Islam. Mengapa derajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditinggikan dan beliau dimuliakan? Jawabannya adalah karena beliau membawa agama yang hak. Jadi kaitannya dengan kalimat sebelumnya, bil huda wa dinil haq. Dari sini terdapat faedah ilmiah bahwa barang siapa yang berpegang teguh dengan agama yang hak, berpegang teguh dengan ilmu nafi' dan mengamalkan ilmu tadi, bil huda wa dinil haq, ilmu nafi' dan amal saleh, maka akan mendapatkan kemuliaan dan ketinggian kedudukan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panutan kita, dimuliakan dengan kemuliaan yang tertinggi karena memiliki ilmu nafi' yang tertinggi dan beramal soleh dengan amal soleh yang tertinggi. Maka para pengikutan pun juga demikian, para pengikut beliau pun juga demikian. Sebesar apa seorang itu mulia, maka sebesar ilmu nafi' yang dimiliki oleh orang tersebut dan sebesar amal soleh yang ada pada orang tersebut. Semakin tinggi ilmu dan amalnya, semakin tinggi derajatnya dan sebaliknya. Oleh karena itu, sungguhnya seorang kalau mempelajari ilmu agama Islam dan mengamalkannya, bukan justru malah minder. Tetapi justru seseorang itu hakikatnya semakin dimuliakan oleh Allah ketika semakin tahu tentang ajaran agama Islam dan semakin mengamalkan perkara yang sudah diketahuinya tadi. Berikutnya, wakafa billahi syahida, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Sebagai saksi apa? Yang maha mempersaksikan atas, yang pertama, benarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah. Ini perlu kita pahami agar tahu korelasinya kalimat ini dengan kalimat sebelumnya. Kok setelah kalimat alhamdulillahilladzi, kok terus arsala rasulahu bil huda wa dinil haq? Oh, ini hubungan sebab akibat. Terus kemudian liyudhirahu alad dini kulli. Kok demikian? Maka korelasinya adalah pantas disampaikan seperti itu dalam rangka untuk memberikan, menunjukkan kabar gembira bahwasanya orang itu kalau berpegang teguh dengan al-huda wa dinil haq, maka akan apa? Akan zuhur, yaitu tinggi, mulia kedudukannya. Terus setelah kalimat itu kok wakafa billahi syahida, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Saksi apa maksudnya? Saksi terhadap apa maksudnya? Jadi maksud di sini yang Maha mempersaksikan atas satu benarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah. Cukuplah Allah sebagai saksi atas itu. Kemudian yang kedua, benarnya risalah yaitu agama Islam yang dibawa oleh beliau. Baik dalam masalah akidahnya, dalam masalah ibadah, akhlak, muamalah, dan semua ajarannya. Untuk benarnya tentang hal itu, dan benarnya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, kafa billahi syahida. Cukuplah Allah sebagai saksi. Dan yang namanya persaksian, asyhadah, itu syahadatullah, persaksian Allah, itu ada bentuknya. Beberapa bentuk syahadatullah, persaksian Allah. Yang pertama, Allah mempersaksikan sesuatu dengan firman-Nya. Jadi kalau Anda ingin tahu bahwasanya Muhammad ibn Abdullah adalah benar-benar utusan Allah, cukuplah Allah sebagai saksi. Lihat persaksian Allah dalam firman-Nya. Begitu maksudnya. Bentuk persaksian Allah yang pertama dengan firman-Nya. Yang kedua dengan perbuatan-Nya. Yang ketiga dengan peneguhan-Nya, yaitu berupa pertolongan-Nya, berupa menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkuasa di muka bumi, dan juga demikian berupa mukjizat dari-Nya, yaitu dari Allah, dan juga berupa hujjah, bukti, keterangan, dalil ilmiah. Itu semua persaksian Allah. Jadi kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad ibn Abdullah bukan rasul, seandainya dikatakan demikian, tentulah enggak mendapatkan bentuk persaksian-persaksian seperti ini. Tidak disebutkan dalam firman-Nya, tidak kemudian ditunjukkan dengan bentuk peneguhan-Nya, tidak dijadikan berkuasa di muka bumi. Nah, tinggi mulia maksudnya berkuasa di muka bumi dengan ketinggian kedudukan. Tapi Allah jadikan kalau seandainya orang yang bernama Muhammad ibn Abdullah adalah utusan Allah yang palsu, kalau seandainya demikian, tentu dijadikan hina oleh Allah Ta'ala di muka bumi. Tetapi justru yang kenyataannya adalah sebaliknya. Maka ini saksi bahwasanya beliau adalah benar-benar utusan Allah. Dipersaksikan oleh Allah langsung melalui firman-Nya, dan juga bisa kita ambil persaksian itu dengan memperhatikan perbuatan Allah, apa yang Allah lakukan, dan juga demikian dari bentuk peneguhan-Nya. Berikutnya, perlu diketahui bahwasanya satu saja dari bentuk persaksian Allah dari beberapa bentuk tadi itu sudah cukup. Sudah cukup menjadi saksi atas benarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau benar-benar utusan Allah, dan apa? Yaitu benarnya ajaran yang beliau bawa. Apalagi kalau saksi persaksian Allah lebih dari satu. Kemudian wa asyhadu, dan saya bersaksi. Asyhadah ikhwani fillah, menurut bahasa Arab syariat dan tafsir salaf, kalau antum buka kitab-kitab tafsir maupun antum buka kamus-kamus bahasa Arab, persaksian juga kalau antum perhatikan bagaimana dalam syariat, maka mencakup tiga hal, mengandung tiga hal. Yang pertama al-i'tiqad. Ini namanya bersaksi itu seperti itu. Harus diiringi dengan keyakinan yang benar, keyakinan terhadap isi persaksian. Itulah persaksian yang benar. Saya bersaksi fulan telah berzina misalnya. Padahal dia dalam hatinya ragu-ragu. Iya apa enggak? Itu bukan persaksian yang benar. Haruslah persaksian itu didasari atas i'tiqad akan isi dari apa yang dipersaksikan. Yang kedua, at-takallum. Pengucapan apa yang dipersaksikan. seorang namanya bersaksi depan hakim, ya dia menyampaikan bahwasanya saya benar-benar melihat fulan berzina. Misalnya begitu. Kemudian al-ikhbar, mengandung pengkabaran kepada orang lain, kepada hakim, namanya saksi. Berarti dengan demikian makna ashadu adalah a'taqidu i'tiqada, saya meyakini. Wa atakallamu, dan saya mengucapkan. Kemudian wa ukhbiru, dan saya mengkabarkan. Allah ilaha illallah, bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Begitu. Kemudian persaksian ikhwani fillah, bisa persaksian itu an hudur, persaksian bentuknya dia benar-benar melihat, menyaksikan dengan mata kepalanya, dia hadir atas peristiwa yang sedang dia persaksikan tadi, melihat benar-benar melihat orang berzina. Tapi persaksian itu juga persaksian yang anil ilmi, yaitu persaksian ilmiah. Dia enggak melihat, tetapi dia mempersaksikan dengan ilmu berdasarkan dalil. Siapakah di antara kita yang melihat Allah Ta'ala? Tidak ada satupun. Tapi kita bersaksi asyhadu an la ilaha illallah. Bukan persaksian atas dasar melihat, tapi persaksian atas dasar ilmu. Persaksian atas dasar ilmu. Seorang ilmuwan mempersaksikan tentang sebuah hal yang itu menjadi kepakarannya. Dia tidak melihat, tapi dia bisa membuktikan secara ilmiah lewat laboratorium atau lewat penelitian atau dan yang semisalnya. Baik. An, wa asyhadu an. Jadi namanya mempelajari matan itu benar-benar kalimat per kalimat dikuasai, sehingga orang kategori telah menguasai, dikatakan telah menguasai matan tertentu dengan sempurna. Diantaranya bentuknya adalah ketika matan itu ditutup, kemudian disuruh menyebut, disebutkan petikan dari matan, dia mampu mensyarahnya tanpa melihat. Oh, di sini maksudnya demikian. Oh, al di sini adalah alif lam istighraq. Oh, ini lam ini istisqaq dan istihqaq dan ikhtisas. Oh, ini faedahnya kalau dikatakan ikhtisas dan istihqaq, berarti tidak boleh kita memuji dengan segala bentuk pujian kesempurnaan yang enggak ada aib dari sisi manapun kepada selain Allah, karena ini haknya Allah. Karena ada lam lil istihqaq dan istihqaq dan seterusnya. Begitu, benar-benar menguasai. Tetapi kalau hanya sekedar menerjemahkan tanpa tahu kata per kata dan apa faedah ilmiah yang bisa diambil darinya, ya sampai di sini kajian kita. Ini ada apa, terjemahan, Anda bisa fotokopi terjemahan matan wasitiyah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta. Begitu. Cukup beli terjemahan di toko Ihya, bukan promosi, atau toko yang lainnya. Sudah cukup, sudah. Tetapi kita benar-benar ingin mempelajari sesuatu dari dasarnya. Kalau memang di dalamnya terdapat konsep ilmiah, kaidah ilmiah, sampaikan. Kalau memang dalamnya terdapat taksim, pembagian, sampaikan. Kalau di dalamnya memang terdapat ta'rif, definisi, sampaikan. Dan seterusnya. Baik, berikutnya an. An ini adalah huruf tafsiriyah. An di sini adalah huruf tafsiriyah. Cirinya apa? An tafsiriyah itu adalah, ya, kayak seperti ini kan sekali saja saya nyampaikan. Insya Allah nanti antum ketemu lagi an pada kalimat yang redaksinya walaupun lain, antum bisa mengenali insya Allah. Cirinya adalah kalimat sesudah an ini menafsirkan kalimat sebelum an, menjelaskan kalimat sebelum an. Wa asyhadu, dan saya bersaksi. Apa yang Anda persaksikan? Saya belum faham. An, nah mulai kalimat sesudahnya la ilaha illallah. Ini oh berarti menjelaskan apa yang dipersaksikan yang diungkapkan kata-kata tersebut sebelum an. Maka karena ini adalah an tafsiriyah, cocoknya diartikan dalam bahasa Indonesia bahwa. Bahwa. Isyarat bahwasanya kalimat sudahnya adalah penjelasan dari kalimat sebelumnya. La ilaha illallah. Ini adalah kalimatut tauhid. Kalimatut tauhid. Yaitu persaksian terhadap keesaan Allah. Syahadat yang pertama. La ilaha ini adalah rukun an-nafyu, peniadaan. Apa yang dimaksud rukun peniadaan? Sebelum saya jelaskan, illallah kecuali Allah itu penetapan, al-ithbat. Jadi dalam la ilaha illallah ada dua rukun, rukun nafyu dan rukun ithbat. Dalam tauhidul uluhiyah ada nafi dan ithbat. Dalam tauhidul asma wa sifat juga ada nafi dan ithbat. Tetapi nafi dan ithbatnya dalam uluhiyah maksudnya adalah kalau nafyu di sini meniadakan seluruh sesembahan selain Allah. Satu. Yang kedua maksud dari nafi adalah menolak mempersembahkan ibadah kepada selain Allah. Itu nafi dalam tauhidul uluhiyah. Meniadakan seluruh sesembahan selain Allah dan menolak mempersembahkan ibadah kepada selain Allah. Itu namanya nafyu dalam tauhidul uluhiyah. Kalau nafyu dalam tauhidul asma wa sifat, ini kalau sedang membahas tentang masalah yaitu penyebutan sifat-sifat Allah, kesempurnaan Allah, maksudnya nafyu itu meniadakan aib, kekurang sempurnaan dari diri Allah. Kalau ithbat menetapkan kesempurnaan untuk Allah Ta'ala. Adapun ithbat dalam tauhidul uluhiyah ini mengandung satu, menetapkan satu-satunya sembahan yang hak adalah Allah Ta'ala. Menetapkan satu-satunya sembahan yang hak adalah Allah Ta'ala. Juga mengandung bahwasanya menetapkan bahwa peribadatan hanya boleh ditujukan kepada Allah Ta'ala saja. Hanya ditujukan kepada Allah Ta'ala saja. Tidak boleh ditujukan kepada selainnya. Itu namanya ithbat. Berarti, kalau demikian makna nafyu dan ithbat, yang keduanya adalah rukun dalam kalimat tauhid la ilaha illallah, berarti la ilaha illallah maknanya adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Wa rahimakumullah. Berkaitan dengan makna la ilaha illallah, satu kata kunci yang sangat penting untuk memahami makna la ilaha illallah adalah kata ibadah. Karena nafi, di antara makna nafi dalam la ilaha illallah adalah menafikan, menunjukkan peribadatan kepada selain Allah. Dan di antara makna ithbat adalah menetapkan peribadatan hanya ditujukan kepada Allah Ta'ala. Berarti di antara kata kunci yang sangat vital untuk kita ketahui adalah makna ibadah. Ibadah sebagaimana telah kita pelajari dalam daurah kitab Tauhid adalah sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam, ismun jami'un li kulli ma yuhibbullah wa yaradah minal aqwal wal a'mal adh-dhahir wal batinah. Satu nama yang mencakup seluruh yang dicintai oleh Allah dan diridainya berupa ucapan maupun perbuatan yang zahir maupun yang batin, kurang lebihnya demikian. Berarti kalau itu makna ibadah, la ilaha illallah pantas diantara ulama seperti yang disebutkan dalam Fathul Majid, saya lupa perkataan siapa, ada yang menafsirkan makna la ilaha illallah itu adalah mengeluarkan segala sesuatu selain Allah dari hati. Hanya Allah lah yang dia cintai, yang dia takuti, dengan jenis takut ibadah, dengan cinta ibadah, dan seterusnya. Intinya demikian. Membiasakan diri, kalau kita ingin menjadi ahlu kalimat la ilaha illallah, ahlu tauhid, yang berpegang pada kalimat la ilaha illallah, membiasakan, membuang sampah-sampah hati yang membuat kita jadi lupa Allah. Sampai bentuknya menyembah, bentuk akhirnya adalah menyembah selain Allah. Karena kemaksiatan itu, ulama menjelaskan, menyeret sebagian yang lainnya. Sebagaimana ketaatan menarik sebagian ketaatan yang lainnya. Seorang kalau sudah terbiasa sehari baca setengah muka mushaf Al-Quran, nanti dia tertarik untuk menambah setengah muka lagi. Sudah menjadi rutinitas dia. Nikmat rasanya. Kemudian sudah terbiasa satu muka, akan pengen nambah lagi. Jika hati bersih itu seperti itu. Itu kebaikan, menarik kebaikan yang lainnya. Kemaksiatan pun juga demikian. Kalau terbiasa hati dipenuhi dengan sesuatu yang walaupun makruh, nanti terbiasa dia ingin yang haram. Terbiasa nanti dia ingin yang bid'ah. Dosa kecil misalnya ingin yang dosa besar. Dosa besar ingin yang, kalau hati, kan kalau hati itu kemasukan sampah, idza saluhat idza fasadat fasadal jasadu kullu, kalau rusak hati itu maka akan rusak anggota tubuh, akan melakukan hal yang diperintahkan oleh hati. Kalau terbiasa dalam hati perkara-perkara yang terkait dengan dosa kecil, maka akan naik dari dosa besar, tertarik untuk melakukan dosa besar, tertarik untuk melakukan bid'ah, akhirnya kesyirikan waliyadu billah. La ilaha illallah, nafi, keluarkan segala sampah-sampah hati yang akan mengotori kemurnian peribadatan kita kepada Allah Ta'ala. Oleh karena itu ketika ulama menjelaskan ahlu tahqiq tauhid, ahlu tauhid yang paling sempurna, kelas pentahqiq at-tauhid, adalah dia adalah menjelaskan apa? Yaitu hati benar-benar menghadap totalitas kepada Allah, tidaklah berbicara kecuali karena Allah, tidaklah berucap bertindak kecuali karena Allah, tidaklah meyakini kecuali keyakinan yang dicintai oleh Allah, tidaklah apa-apa gerakannya itu berusaha senantiasa lillah, karena Allah semuanya. Semua ingat Allah, mau makan ingat Allah, bismillah. Sesudah makan masih ingat Allah, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi halim minni wala quwwah. Bangun tidur, barusan mimpi indah, masuk kamar mandi juga ingat Allah. Zikir dia, atau dia berdoa maksudnya. Dan seterusnya. Nah, profil yang seperti inilah yang apa-apa, kembali kepada definisi ibadah tadi, ismun jami'un li kulli ma yuhibbullah, senantiasa mencari sesuatu yang dicintai oleh Allah, senantiasa ingat Allah, mencari keridhaan Allah. Ini profil ahlu tauhid yang sempurna. Apa-apa ingat dia, bukan die. Kalau ingat si die lain dengan ingat si kalau ingat si die lain dengan ingat dia, maksudnya Allah Ta'ala. Makanya pelanggaran tauhid yang termasuk terbesar adalah pelanggaran kecintaan. Kecintaan. Maka jangan sekali-kali bermain-main dengan api cinta. Ya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya baik, wahdahu. Kata wahdahu artinya semata. Ini adalah penegasan, takkid. Takkid terhadap rukun itsbat. Karena maknanya semakna dengan isbat, menetapkan. Adapun la syarikalah adalah tidak ada sekutu baginya. Ini pun penegasan bagi rukun nafi. Dengan demikian, sesungguhnya kalimat yang diucapkan oleh Syekhul Islam di sini, ta'kidun ba'da ta'kidin. Penegasan demi penegasan. Yang kalaulah seandainya tidak diucapkan kata wahdahu la syarikalah, sudah sangat kuat sekali makna la ilaha illallah itu. Mengapa? Karena ulama telah menjelaskan bahwa Di antara uslub gaya bahasa Arab yang menunjukkan pembatasan yang terkuat adalah ketika digabungkan nafi dan ilah. La ilaha illallah itu gaya bahasa yang termasuk terkuat untuk menunjukkan pembatasan. Hanya Allah lah satu-satunya sembahan yang hak. Tidak boleh ada, tidak boleh ditujukan peribadatan kepada selain Allah, dan tidak ada sembahan yang hak selain Allah. Makna pembatasan dengan bentuk penggabungan antara nafi dan pengecualian itu min aqwal hasr, termasuk metode pembatasan yang terkuat dalam berbahasa Arab. Itu pun sudah menunjukkan yang salah satu yang terkuat, namun masih ditegaskan oleh Syekh wahdahu, masih ditegaskan la syarikalah. Benar-benar Syekhul Islam ingin menanamkan akidah tauhid kepada para pembacanya. Jangan sampai syirik. Tidak kecilnya, tidak besarnya, tidak khaufinya, tidak jalinya, tidak qauliyahnya, tidak syirik fi'ilnya, tidak syirik fi'linya, tidak syirik qaulinya, tidak syirik amalinya, i'tiqadinya, semuanya jangan sampai, wahai para pembaca. Seolah-olah seperti itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah meninggalkan pesan untuk kita dengan mengungkapkan penegasan demi penegasan wahdahu la syarikalah, iqraran bihi, sebagai penetapan dengan hati dan lisan. Itu maksudnya iqrar. Iqrar penetapan, iqrar di sini penetapan dengan hati dan lisan. Ini pun juga bentuk ta'kid lagi. Penegasan bagi makna asyhadu. Mengapa demikian? Karena namanya bersyahadat tadi sudah saya sampaikan mengandung makna i'tiqad, mengandung makna ikhbar, mengandung makna takallum. Nah, kan sudah ada, sudah tercakup. Meyakini, mengucapkan apa yang disampaikan sudah tercakup dalam asyhadu. Namun masih diucapkan kata iqraran lahu. Ini penegasan bagi asyhadu. Benar-benar menetapkan dengan hati dan lisan, dengan hati dan lisan. Kemudian wa tauhida. Ini juga masih penegasan dari la ilaha illallah. Karena tauhid tercakup dua rukun sekaligus, nafi dan itsbat. Sehingga kalau dikatakan tauhida, otomatis ya termasuk nafi, ya termasuk itsbat. Karena nafi saja bukan tauhid dan itsbat saja bukan tauhid. Meniadakan seluruh sesembahan itu bukan tauhid, ateis. Menetapkan saja bahwasanya Allah Tuhanku, sesembahanku, itu juga tidak menafikan kesyirikan. Tidak anti syirik. Karena baru mengatakan Allah Tuhanku. Tidak ada bara, berlepas diri, benci kepada sesembahan selain Allah. Tidak ada kebencian kepada peribadatan kepada selain Allah. Asal dia sudah menuhankan Allah, asal sudah dia beribadah kepada Allah, walaupun dia sempat menunjukkan peribadatan, persembahkan satu ibadah kepada selain Allah, dia masih dikatakan bersyahadat. Kalaulah seandainya syahadat kalimat tauhid hanya itsbat saja, maka itsbat saja bukan tauhid dan nafi saja bukan tauhid. Dengan demikian ketika kita paham seperti itu, kemudian didapatkan kalimat wa tauhida, oh ini penegasan bagi la ilaha illallah, karena langsung mencakup nafi dan itsbat sekaligus. Berikutnya, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini syahadat dinamakan syahadat risalah dan ubudiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya persaksian atas kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan atas ubudiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, peribadatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah saja, dan bahwa diri beliau adalah abdun bukan ma'budun. Beliau adalah hamba Allah dan bukan sesembahan. Itu makna syahadat yang kedua. Maksudnya bahwasanya persaksian terhadap kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sallallahu alaihi wasallam dan penghambaan diri beliau kepada Allah dengan beribadah kepadanya. Baik. Ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah. Adapun tuntutan syahadat yang kedua ini adalah beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, membenarkan kabar yang beliau bawa, membenarkan kabar yang beliau sallallahu alaihi wasallam bawa, kemudian melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya, beribadah sesuai dengan sunnahnya, kemudian mencintai beliau melebihi dari kecintaan kepada diri kita, tentu setelah kecintaan kita kepada Allah. Jadi yang pertama cinta kepada Allah, urutan yang kedua mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mencintai ajaran beliau sunnah, dan membenci lawan sunnah yaitu bid'ah, dan membenci musuh beliau dan ahlul bid'ah. Jadi dalam asyhadu alla, sebagaimana dalam asyhadu alla ilaha illallah, mencintai Allah otomatis membenci musuh Allah. Mencintai ajaran Allah at-tauhid otomatis membenci syirik, lawan dari tauhid. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah juga begitu. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam otomatis membenci musuh beliau. Mencintai ajaran beliau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam otomatis membenci lawan dari sunnah bid'ah. Juga demikian mencintai ahlu sunnah otomatis membenci ahlul bid'ah sesuai dengan tingkat kebid'ahannya. Tadi juga demikian pada asyhadu an la ilaha illallah, mencintai ahlu tauhid otomatis membenci ahlu syirik. Kemudian faedah penggabungan dua sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sifat sebagai seorang rasul dan sifat sebagai seorang hamba pada abduhu wa rasuluhu. Yang pertama, karena kedua sifat tersebut adalah sifat yang paling mulia yang dimiliki oleh seorang hamba. Tidak ada yang lebih mulia daripada sifat seseorang sebagai rasul dan seseorang sebagai hamba Allah. Oleh karena itu, ketika seseorang mendapati dirinya terdapat ciri khas penghambaan kepada Allah berupa berilmu yang bermanfaat dan beramal soleh, maka harusnya dia tidak minder ketika pada dirinya nampak ciri-ciri penghambaan kepada Allah, seperti semangat dalam menuntut ilmu syar'i, seperti semangat mengamalkan ilmu syar'i. Itu kan bentuk-bentuk penghambaan kepada Allah. Harusnya dia tidak minder, karena Abdullah itu adalah status yang tertinggi yang dimiliki oleh seorang hamba, di antara status yang tertinggi, yaitu sifat yang tertinggi selain yaitu status sebagai seorang rasul. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an ketika disebutkan sebagai hamba Allah, disebutkan dalam makom yang sangat mulia. Lihat dalam surat Al-Isra bagaimana peristiwa yang mulia tersebut yang terkait dengan Isra Mi'raj, maksudnya Rasulullah disebut apa di sana? Ya. Beliau disebutkan dengan sebutan penghambaan kepada Allah. Seorang kalau acara yang sangat penting sekali, maka namanya, sebutannya juga sebutan yang lengkap, profesor, doktor, dan seterusnya. Acaranya kalau hanya acara kumpul RT, mungkin profesornya enggak diikut sertakan. Tapi kalau acara yang sangat penting kenegaraan, diikut sertakan. Nah, kita sebagai umat Islam, sebagai hamba Allah, maka inilah yang menyebabkan kita mulia. Berikutnya, faedah yang kedua adalah untuk meniadakan ghulu, ifrat, dan tafrit, menyepelekan. Karena dengan mengakui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utusan Allah, maka kita tidak berani menyepelekan beliau, menelantarkan hak beliau, mengurangi pemenuhan hak beliau, melecehkan beliau, menghina beliau, menempatkan beliau pada urutan kedua dari tokoh dunia setelah tokoh orang kafir. Nah, ini pelecehan, termasuk tafrid. Adapun ifrat juga enggak berani, karena kita telah bersaksi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abdullah, hamba Allah. Bukan ma'bud, bukan sembahan, berarti enggak berani memuji dengan pujian yang sampai tingkatan yaitu mengkultuskan beliau. Kemudian, ikhwani fillah, adapun penggabungan dua kalimat syahadat adalah, jadi banyak kita dapatkan penggabungan dua kalimat syahadat ini dalam adzan, dalam sholat, dalam khutbah hajah, ketika masuk Islam, termasuk kita dapatkan ini ketika Syekh membuka muqaddimah al-wasitiyah ini. Apa faedahnya? Bahwasanya kedua ini isyarat, kedua-duanya, yaitu kedua persahadatan ini harus ada. Ibarat, kalau bisa saya ibaratkan, dua syahadat ini adalah ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Tidak boleh seorang hamba mencukupkan salah satu dari persaksian itu. Kalau seseorang hanya bersaksi asyhadu an la ilaha illallah, enggak mau mempersaksikan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, maka dia bukan muslim. Sebaliknya, dia mau mengakui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah tapi tidak mengakui Allah satu-satunya sembahan yang hak, dia pun bukan seorang muslim. Dua persaksian ini harus ada. Makanya ini faedah yang besar ketika kita dapatkan penggabungan dua kalimat syahadat ini di berbagai perkara tadi, saat adzan, sholat, khutbah hajah, ketika masuk Islam. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, sallallahu alaihi. Kita lanjutkan perkataan beliau, as-shalah, shalawat, secara bahasa artinya adalah, jadi sholat, yusalli, itu kan apa? Masdarnya sholah, sholatan. Sholah itu secara bahasa maknanya doa. Maknanya doa. Adapun yang dimaksud sholawat di sini, sebagaimana dikatakan oleh Abu Aliyah dalam Sahih Bukhari, yaitu sholawat Allah atas Rasulnya adalah pujiannya di sisi malaikat muqarrabin. Jadi doa agar Allah memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi malaikat muqarrabin. Jadi sesekali dalam rangka untuk pengajaran, tidak seterusnya kita katakan semoga salawat dan salam tercurahkan. Tidak begitu. Sesekali kita ganti dengan semoga Allah memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi malaikat muqarrabin, dan itulah makna salawat Allah atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu. Kemudian kata sholla di sini lafadznya, kan ini fi'il madhi, berarti lafadznya lafadz khobar, pemberitaan, karena pakai fi'il pemberitaan. Walaupun zahirnya lafadznya pemberitaan, tapi maknanya adalah doa. Jadi seolah-olah penulis mengatakan Allahumma salli ala, begitu. Ya Allah, ya Allahu, pujilah, dan seterusnya. Begitu. Kemudian wa ala alihi wa sahbihi. Mana alihi? Wa ala alihi, mana alihi? Alu Rasulullah sallallahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu siapa? Kaidah untuk menerjemahkan kata Ali, Rasulullah, itu begini kaidahnya. Kalau disebutkan kata alihi itu diikuti wa atba'ihi dan pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka makna alihi ketika itu adalah ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beriman. Kalau setelah alihi ada atba'ihi, atau yang semakna dengan itu, wa ala alihi wa atba'ihi. Tapi kalau kata alihi disebutkan sendirian atau bersama dengan sahbihi, sahabat-sahabat beliau, seperti dalam matan ini, wa ala alihi wa sahbihi. Sahab itu jamak dari sahabat, jamak dari sahabi, seperti ashab. Jadi jamaknya tidak hanya satu. Seingat saya demikian, yang jelas ini bentuk jamak dari lafadz yang mananya sahabat. Kalau disebutkan sendirian atau disebutkan dengan sahbihi, maka maknanya adalah para pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berada di atas agama Islam, yaitu kaum muslimin. Jadi alihi itu bisa bermakna kaum muslimin, para pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beriman. Bisa bermakna apa? Yaitu ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kategori seperti yang sudah saya jelaskan. Wa sallama. Sallama ini juga ataf ma'tuf pada yaitu sholla. Digabungkannya sholla dan sallama ada faedah tersendiri. Apa faedah itu setelah kita memahami kata sallama ini? Sallama ini lafadznya memang khobar karena dia fi'il madhi, namun maknanya adalah doa. Jadi seolah-olah penulis mengatakan Allahumma sallim, begitu, dan seterusnya. Assalam adalah doa memohon keselamatan dari seluruh perkara yang dibenci, baik berupa aib, kekurangan, maupun kebinasaan. Dengan demikian, maka penggabungan makna salawat dan salam itu menghasilkan makna yang indah. Kalau salawat itu husulul matlub, mendapatkan sesuatu yang dicari dari kebaikan. Kalau assalam adalah zawalul marhub, yaitu hilangnya atau tercegahnya, terhindarnya dari sesuatu yang ditakuti, tidak disukai, tidak diinginkan. Mendapatkan manfaat, terhindar dari mudarat. Gabungan ini lengkaplah. Karena apalagi yang kita cari selain dari dua itu, yang terkait dengan mendapatkan manfaat atau terkait dengan terhindar dari mudarat, baik di dunia maupun di akhirat. Baik. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, tasliman mazida. Terjemahannya, doa keselamatan sesudah mendoakan dengan doa selawat. Mazida itu sebagai tambahan. Maksudnya tasliman mazida, doa keselamatan. Kan tadi sudah mendoakan selawat. Wassalallah. Sallallahu alaih. Nah, sudah mendoakan selawat toh? Sudah doa ini. Namun kok masih ditambah wassalama. Kata Syekh, doa wassalama ini wahai para pembaca, seolah-olah seperti itu Syekh mengatakan, adalah tasliman mazida, yaitu doa yang mananya adalah untuk mohon keselamatan sebagai tambahan dari doa sebelumnya yang saya ucapkan ketika saya mengucapkan sallallahu alaih pada kalimat sebelumnya. Itu maksudnya taslim mazida. Gitu. Berkata ikhwan billah rahimani wa rahimakumullah, ada faedah yang tadi terluput, penggabungan salawat dan salam, selain juga ingin tergabungnya dua hal tadi, mendapatkan manfaat dan terhindar mudarat, juga yang pertama justru ini selayaknya kita tempatkan, yaitu melaksanakan firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 56 yang di dalamnya terdapat penggabungan salawat dan salam. Amma ba'du. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, amma ba'du fahada, adapun sudah itu, maka ini dan seterusnya. Sedikit saya jelaskan tentang amma ba'du untuk seterusnya. insyaallah, karena mungkin jarang ditemukan di beberapa kitab ataupun beberapa kajian tentang masalah ini. Mungkin dicukupkan dengan penerjemahan, adapun sudah itu. Namun sesekali saya sampaikan sedikit lebih penjelasannya, karena ini sering kita dapatkan pada setiap membahas sebuah kitab. Amma ba'd, itu kalimat yang banyak digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam khutbah dan suratnya, seperti dalam khutbatul hajah. Jadi ada dalilnya mengucapkan amma ba'd itu. Dan kata amma ba'd ini disunahkan digunakan dalam khutbah dan surat menyurat. Kalau disunahkan berarti ada pahala. Jadi bukan sekedar apa untuk luwes-luwese omongan. Tidak. Kita yakini ada pahala yang kita dapatkan ketika kita mengamalkan sunnah tersebut. Itu dari sisi dalil dan hukum penggunaannya. Adapun secara nahwu dan arti dari kalimat ini adalah kalimat ini, amma ba'tu fahadha, dalam kalimat matan itu, ini adalah kalimat syarat dan jawabnya. Jadi penulis ingin mengungkapkan dengan kalimat amma ba'du fahadha itu, adapun sesudah menyebutkan hal di atas yang saya sebutkan sebelumnya, kata amma ba'du tadi, maka saya menyebutkan ini dan seterusnya. Begitu kalau mau diterjemahkan panjang lebar. Adapun setelah saya menyebutkan kalimat sebelumnya tadi, maka saya menyebutkan ini sekarang. Maka sekarang saya menyebutkan ini adalah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah dan seterusnya dari matan itu. Itu kalau mau diterjemahkan. Namun terjemahan singkatnya adapun sesudah itu, yaitu sudah menjelaskan kalimat sebelum kata amma ba'd tadi. Kegunaannya untuk apa? Kalau tadi dalil dan hukumnya yang disunahkan untuk khutbah, surat menyurat. Sekarang, dan tadi dari sisi nahwu dan arti kalimat ini, sekarang kegunaannya, apa kegunaannya kata amma ba'du itu untuk memulai maksud ataupun inti pembicaraan dengan berpindah dari satu bentuk pembicaraan sebelumnya, yaitu pembicaraan muqaddimah, kepada bentuk yang lainnya. Jadi untuk memulai masuk dalam inti atau maksud pembicaraan. Fahadha, maka ini, kata hadha di sini maksudnya ada dua. Kok dadak dijelaskan toh Ustaz, mbok ya di apa sampaikan terjemahannya ini lak wis rampung, misalnya begitu. Saya sengaja menyampaikan ini, mensyarah ini agar kita benar-benar menyaksikan keindahan ilmiah tulisan ulama mutaqaddimin. Benar-benar apa, setiap kata per kata itu sesungguhnya, hampir setiap kata per kata itu ada mutiara faedah ilmiah yang besar, yang mungkin pembacanya enggak terfikir sampai sedalam itu. Kata hadza ini mengandung dua kemungkinan. Kan kalau diteruskan hadza i'tiqad, ini adalah keyakinan al-firqah an-najiyah, kelompok yang selamat. Kemungkinan yang pertama, kata ini kan isim isyarah, kata tunjuk. Menunjukkan apa? Kan harus ada yang musyar ilaihnya, harus ada yang ditunjukkan, harus ada. Ini yang dimaksud oleh Syekh, kemungkinan pertamanya adalah ini yang ada dalam pikiran penulis, pikiran Syekh, berupa ilmu yang akan dituliskan menjadi kitab Al-Wasithiyah ini. Karena Syekh belum sempurna menulis, baru mukaddimah beliau ini, baru selesai mukaddimah ini, belum selesai menulis bab-bab dalam Al-Wasithiyah, kok sudah mengatakan ini. Maksudnya ini loh yang ada dalam benakku, berupa ilmu yang akan saya sampaikan. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, Jadi ini yang akan mau saya sampaikan, ini adalah keyakinan al-firqah najiyah. Begitu. Kemungkinan yang kedua, ini yang dimaksud adalah kitab wasitiyah ini ketika nantinya sesudah sampai kepada pembaca. Jadi beliau membayangkan ketika sudah selesai ditulis dan sampai kepada para pembaca. Fahadha, maka kitab yang sedang di hadapan Anda, wahai para pembaca. Begitu. Kurang lebihnya. Kemudian i'tiqadu. I'tiqad secara lughatan, secara makna etimologi, yaitu dari wazan iftial, dari al-aqdu. Kalau seorang mengatakan i'taqada kada, berarti idzat takhadahu aqidatan, ia menjadikan sesuatu itu sebagai sebuah keyakinan. Jadi asalnya diambil dari aqdul habli, yaitu apa, ikatan tali, kemudian digunakan untuk ungkapan bagi keyakinan yang kuat, karena ikatan simpul tali itu kan kuat kalau menalinya pun erat. Jadi asalnya adalah untuk ikatan tali, lalu digunakan untuk ungkapan bagi keyakinan yang kuat. Karena dengan suatu keyakinan seseorang mengikat hatinya erat-erat. Itu dari segi makna bahasa begitu. Nah, adapun i'tiqad yang dimaksud di sini dalam matan ini adalah pembenaran hati dan keyakinannya terhadap suatu perkara dalam agama Islam yang dengannya hati diikat dengan kuat, sehingga dan dengannya seorang beragama dan tunduk kepada Allah. Itu maksud i'tiqad di sini, yaitu pembenaran hati dan keyakinannya terhadap suatu perkara dalam agama Islam, dalam agama Islam dengan hati nya diikat dengan kuat dan dengannya seorang beragama dan tunduk kepada Allah, karena terkait dengan keyakinan yang terkait dengan keyakinan yang kuat, namanya i'tiqad itu, makanya perlu pengulangan. Seseorang kalau melihat iklan itu kan sifatnya berulang, agar muncul image bahwasanya itu benar-benar sesuatu yang indah atau yang dibutuhkan untuk dibeli. Kalau sekali saja ditampilkan mungkin kurang percaya. Dua kali, tiga kali, sehari bisa lima kali. Jadi pembeli terimit, percaya benar bahwasanya itu barang yang saya perlukan dan barang berkualitas. Nah, mengapa untuk urusan dunia orang berulang-ulang untuk mendapatkan sebuah keyakinan yang kuat, sementara dalam urusan akhirat, dalam urusan ad-din, seorang malas mengulang-ulang pelajaran akidah, pelajaran tauhid. Padahal di sana orang musyrikin mengajari anaknya keyakinan sesat dengan berulang dari kecil. Jangan nyapu malam, ora ilok. Rezekinya kan apa? Kesapu jauh, nanti kamu sulit dapat rezeki. Ora ilok anu. Setnya itu kalau dihitung dari mulai 5 tahun sampai dari mulai ABG, yaitu anak baru gede, diajari gitu berkali-kali setiap hari, 5 kali setiap hari, 5 kali misalnya seperti itu diulang. Sampai benar-benar ABG, angkatan bapak gue, babe gue, umur segitu berapa tahun coba dia diulangi. Benar-benar begitu ada burung gagak teriak, wah wah wah, dia sudah murojaah berkali-kali. Kalau ada apa namanya, suara itu ada tanda celaka, ada tanda orang yang mau mati, hasil pengulangan. Nah, kok belajar tauhid pinginnya sekali khatam selesai, atau belum pernah khatam pun juga sudah merasa terlalu banyak pelajaran tauhid yang didapatkan. Nah ini. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Al-firqah. Al-firqah maknanya adalah al-jamaah, kelompok. An-najiyah, yang selamat. Maksud selamat di sini dari kebinasaan, keburukan, bid'ah. Di dunia, dan selamat dari kebinasaan, keburukan, dan neraka di akhirat. Jadi maksud najiyah sini mencakup dunia dan akhirat. Selamat dunia dari segala kemaksiatan, keburukan, dan seterusnya. Dan selamat apa? Di dunia dari segala apa? Dari kebinasaan, keburukan, dan bid'ah di dunia. Dan selamat di akhirat dari kebinasaan, keburukan, dan neraka. Bukan berarti kalau kemudian seseorang itu dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk al-firqa an-najiyah, bukan berarti enggak pernah berdosa sama sekali. Namun ini ungkapan umum, artinya mereka menjauhi kebinasaan, keburukan, kebidahan, kemaksiatan, berusaha demikian menjauhi segala keburukan, kebinasaan, kebidahan di dunia dan di akhirat, akhirnya juga selamat, yaitu selamat dari kebinasaan, keburukan, dan neraka di akhirat. Bukan berarti yang tidak termasuk maksum kemudian kita katakan maksum, terjaga dari kesalahan, tidak demikian. Tapi al-hukmu al-ghalib, hukum berdasarkan yang mayoritas. Kalau mayoritasnya orang baik, maka keburukannya tertutupi dengan kebaikannya. Kalau ada sebagiannya kemudian melakukan satu keburukan. Baik. An-najiyah berarti ini menunjukkan nasib mereka yang bahagia di dunia dan juga demikian. Karena mendapatkan petunjuk dan melaksanakan petunjuk Allah, bertakwa kepada Allah, dan di akhirat dengan masuk ke dalam surga dengan mendapatkan kenikmatan di akhirat. Kata selamat ini ada dalilnya. Dalilnya adalah yang disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih dengan syawahidnya, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan yang lainnya, yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang 73 golongan, yang satu di surga dan yang 72 golongan di neraka. Berarti kan selamat apa? Dari neraka. Selamat dari neraka, oleh karena itu dikatakan al-firqah najiyah. Kemudian al-mansurah maksudnya adalah yang ditolong oleh Allah. Satu, malaikat. Dua, ditolong oleh kaum mukminin. Tiga, terkadang juga ditolong oleh jin dalam menghadapi musuh dan orang yang menyelisihinya. Itu maksudnya al-mansurah. Dan kata al-mansurah diambil dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam sahihnya. Yaitu la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqq mansurah hatta ya'ti amrullah. Senantiasa ada sekelompok dari umatku yang mereka tetap di atas kebenaran. Mereka tetap di atas kebenaran, lagi ditolong al-mansurah, lagi ditolong. Ya. Dan seterusnya dari terjemah dari hadis tersebut. Ila qiyamis sa'ah. Sampai, cara menerjemahkan ini ada dua. Qiyamis sa'ah, cara menerjemahkannya ada dua. Satu, sampai dekat kiamat besar, kiamat kubro, sampai dekat kiamat kubro. Yang kedua, sampai kiamat mereka. Mereka kembalinya kepada ahlus sunnah wal jamaah al-firqa najiyah. Berarti terjemahan yang kedua ini maksud kiamah, bukan kiamah kubro. Adapun terjemahan pertama maksud al-kiamah adalah al-kiamah kubro. Mengapa penerjemahannya harus demikian? Karena berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi untuk menerjemahkan itu juga butuh ilmu, butuh dasar ilmiah. Bukan asal buka kamus, ila dalam Mahmud Yunus ke qiyam dalam Mahmud Yunus, tegak as-sa'ah dalam Mahmud Yunus, kiamat. Oh, begitu. Misalnya kalau memang tertulis begitu dalam kamus, sudah selesai. Tidak demikian urusannya. Berhati-hati menyampaikan apa maksud ulama, menyampaikan maksud dalil. Hati-hati itu. Hati-hati. Berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim bahwasanya kiamat besar itu tidak terjadi kecuali atas orang-orang yang buruk. Intinya demikian. Maka dan juga demikian dalam hadis yang hadis riwayat Muslim juga bahwasanya orang-orang yang beriman itu sebelum kiamat kubra, mendekati kiamat kubra, itu Allah jadikan meninggal dunia semuanya. Jadi jangan kemudian berdoa, ya Allah panjangkan umurku sampai kiamat besar. Loh, berarti dia ingin jadi orang-orang buruk konsekuensinya. Karena orang-orang yang baik itu akan dijadikan oleh Allah meninggal dunia sebelum kiamat kebesar. Nah. Jadi ila qiyamis sa'ah, sampai dekat kiamat besar. Yang kedua, sampai kiamat mereka, yaitu kiamat At-Ta'if al-Mansurah. Ahlus sunnah wal jamaah. Begitu cara bacanya pertama. Yang kedua, ahlis sunnah wal jamaah. Majrur. Yang pertama marfu, ahlus sunnah wal jamaah, ahlu. Yang kedua majrur, ahli. Dua-duanya benar. Kalau ahli dibawakan sebagai kelas mukhtarat. Jawabannya apa? Yang sudah kelas mukhtarat. Sebagai badal dari al-firqah, al-firqati. Artinya yang dimaksud al-firqah an-najiyah oleh syekh adalah enggak lain enggak bukan ya ahlu sunnah wal jamaah. Kalau ahlu sebagai yang kelas mulakhas, lebih sulit sedikit. Dijawab sebagai khobar dari mubtada yang mahdhuf, takdirnya adalah hum. Artinya ada sisipan kata mereka. Mereka adalah begitu. Mereka adalah. Jadi ila qiyamis sa'ah hum, seolah-olah ada begitunya. Hum ahlus sunnah wal jamaah. Itulah mubtada yang mahdhuf. Takdirnya adalah hum. Penentuan kata yang tidak disampaikan itu adalah hum. Mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Baik, sampai di situ yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.